ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين أعزكم الله ومسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita melanjutkan dari tafsir Al-Quran Al-Azim Lil-Imam Al-Hafid Al-Mufassir Abu Al-Fida Ismail Ibn Kathir Rahimahullah, dari tafsir surah An-Naba. Pada kesempatan yang telah lalu sudah dibacakan ya firman Allah Ta'ala, lit-tahina ma'aba labisina fiha ahqaba. Lit-tahina ma'aba, di mana inna jahannama kanat mirsada, bahwasanya neraka jahannam itu memiliki tempat-tempat pengintai. Lit-tahina ma'aba, untuk para taghut, yaitu orang-orang yang menentang, melawan dan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labisina fiha ahqaba, di mana mereka akan ya berada di dalamnya. Ahqab, ahqab jamak dari huqab, huqab jamak dari hikbah. Ya, telah disampaikan kemarin penafsirannya. Ya, ada yang menafsirkan 300 tahun, ada yang menafsirkan 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Ada riwayat yang dhaif, hadis yang dhaif, itu satu bulan, di mana hitungan satu harinya adalah 1000 tahun mimma ta'uddun, dari apa yang kalian hitung. Kemudian la yadhuquna fiha barda wala syaraba, di mana mereka tidak akan merasakan bard, tidak akan merasakan kesejukan, wala syaraba, dan tidak pula akan merasakan minuman. Ay la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim wala syaraban thayyiban yahtaduna bih, yaitu mereka yang berada di dalam neraka jahannam tidak akan mendapati kesejukan bagi hati mereka dan tidak akan mendapatkan minuman yang baik untuk mereka minum. Illa hamimah wa ghassaqa, kecuali minuman berupa hamim dan ghassaq. Ya, hamim sebagaimana kemarin ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Kathir, hamim adalah al-har alladhi qanintaha harruhu wa hammuhu, yaitu minuman yang panas, yang berada di puncak panasnya dan berada di puncak mendidihnya. Ya, itu adalah minuman penduduk neraka jahannam. Wa ghassaq, dan ghassaq adalah mastumi'a min sadidi ahli nar wa irqihim wa dumu'ihim wa juruhihim, huwa barid la yustada' min burdih wa la yuwajahu min natnih. Yaitu ghassaq adalah cairan yang dikumpulkan dari keringat-keringatnya penduduk neraka, dari ya apa namanya, cairan-cairan yang menetes dari bangkai-bangkai. Biasa bangkai kalau beberapa hari akan menetes minyaknya. Nah, minyak inilah akan menjadi minuman penduduk neraka jahannam. Wa juruhihim, dan juga dari nanah-nanah yang keluar dari luka-luka mereka. Itu minuman penduduk neraka jahannam. Fahuwa barid, dan itu sangat dingin. La yustata'an burdih, tidak akan ada yang mampu untuk menahan dinginnya, dan tidak akan ada yang bisa mampu menahan kebusukan baunya. Jadi sangat dingin dan sangat busuk. Jadi hamim adalah minuman yang sangat panas dan sangat mendidih. Ya, adapun ghassaq adalah minuman bagi penduduk neraka Jahannam yang sangat dingin dan sangat busuk baunya. Maka berkumpul dua minuman ini sangat panas dan sangat dingin. Sebagaimana neraka, ya, itu ada neraka yang sangat panas dan ada neraka yang sangat dingin. Sebagai siksaan yang sangat dahsyat terhadap penduduknya. Karena siksaan yang paling dahsyat adalah ketika sudah merasakan puncak panasnya, diberikan puncak dinginnya. Ya. Sebagaimana kita contohkan gelas yang dituangi air panas, kemudian kita beri es, ya, kita tahu gelas ini akan pecah. Wallahul musta'an. Kemudian kita lanjutkan. Qala Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullah mengatakan, waqila dikatakan, al-murad biqaulihi la yadhuquna fiha barda, penduduk neraka tidak akan merasakan barda, ay naum. Ada yang menafsirkan barda an-naum, tidur atau kantuk. Ya. Mereka tidak akan merasakan sejuk, tidak akan merasakan minuman kecuali minuman yang sangat panas, sangat mendidih, atau minuman yang sangat dingin dan sangat busuk. Ya. Dan subhanallah, ditafsirkan pula lagi mereka ditambah satu azab lagi, la yadhuquna fiha barda, mereka tidak akan merasakan kantuk dan tidur. Ya, seseorang yang tidak bisa tidur satu hari saja, satu malam, besoknya kayak apa? Tensinya langsung naik. Ya. Badan langsung lemes. Sedangkan mereka yang berada di dalam neraka Jahannam ahqab, beberapa abad lamanya, padahal satu harinya adalah 1000 tahun. Ya. Mereka tidak tidur dan bagaimana rasanya? Na'udzubillah min dzalik. Kama qala Al-Hindi, sebagaimana dikatakan dalam dalam syairnya Al-Hindi, syahidnya, penguatnya, baratat marashifuha alayya fasaddani anha wa an qubulatiha al-baradu. Ya. Kesegaran minuman yang ada di gelas ini terhalang atasku untuk meminumnya. Ya. Terhalang dariku untuk menggapainya karena rasa kantukku. Gitu ya. Mungkin terjemahan dari anak kurang puitis karena bukan penyair, tapi kurang lebihnya demikian maknanya. Artinya di sini Al-Hindi memaknakan al-barad maksudnya adalah an-naum, tidur. Ya, tidur. Ya'nil bil-barad an-nu'as wan-naum, ngantuk dan tidur. Dan penduduk neraka Jahannam la yadhuquna fiha barda, mereka tidak akan merasakan kantuk dan tidak akan merasakan tidur. Dan ini siksaan yang sangat berat. Sangat berat, luar biasa. Ya. Sudah capek luar biasa, ditambah lagi tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Sehingga mereka kehidupannya tidak layak disebut hidup dan tidak pula mereka dikatakan mati karena hidup. La yamutuna fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Mau dikatakan mati ya hidup, mau dikatakan hidup enggak pantas dikatakan kehidupan yang layak karena hanya dipenuhi dengan siksaan, siksaan dan siksaan. Hakata taqarahu wa lam yaghzu ila ahad. Demikian disebutkan oleh Al-Kindi dan tidak disebutkan diangkat kepada penyair yang lainnya sebelumnya. Wa qad rahu Ibnu Abi Hatim min tariq as-Sudi an Murrah ath-Thayyib, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dalam jalan periwayatan as-Sudi dari Murrah ath-Thayyib, ya, dengan sanadnya yang hasan sampai beliau, wa naqalahu al-Mujahid aidan, dan diriwayatkan pula dari Mujahid wa haqal Bakhawi an Abu Ubaidah al-Kassai aidan, dan juga dihikayatkan oleh al-Imam al-Bakhawi Al-Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi dalam Ma'alim Tanzil dari Abi Ubaidah dan Al-Kisai. Ya, ulama-ulama lugha bahwasanya dalam bahasa Arab barad bisa diartikan pula an-naum atau nu'as. Barad bisa diartikan pula maknanya adalah kantuk atau tidur. Sehingga penafsiran itu, ya, penafsiran yang melengkapi penafsiran yang lainnya sebelumnya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa jazaa'a wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, ay hadzal ladzi saru ilaih min hadhihi al-'uqubah wafqa a'malihim al-fasidah alladzi kanu ya'malunaha fid dunya, yaitu amalan yang, yaitu keadaan yang mereka masuk di dalamnya dari neraka Jahannam, ini adalah sebuah balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang sangat rusak dulu ketika mereka di dunia. Qalahu Mujahid wa Qatadah wa Ruwahid. Demikian ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah. Dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf menafsirkan demikian, ya, bahwasanya balasan yang setimpal adalah sesuai dengan amal perbuatan mereka yang rusak ketika di dunia. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mencirikan, ya, penduduk-penduduk neraka, ya, mencirikan mereka ketika di dunia itu bagaimana? Allah katakan, innahum kanu la yarjuna hisabah. Yaitu penduduk-penduduk neraka tersebut ketika di dunia, innahum kanu la yarjuna hisabah. Mereka tidak mengharapkan adanya perhitungan amal, atau tidak percaya, atau ragu terhadap perhitungan amal-amal kita. Ay lam yakunu ya'taqidun anna thamma daran yujazuna fiha wa yuhasabun. Yaitu mereka tidak meyakini bahwasanya di sana nanti akan ada sebuah negeri, negeri untuk membalas semua amal perbuatan kita, negeri yang akan menghitung semua amalan perbuatan kita ketika di dunia. Ini ciri yang pertama, ya, mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan, adanya hari perhitungan, apalagi adanya surga dan neraka. Ya, dan termasuk mereka tidak meyakini adalah ketika mereka ragu, ya, ketika mereka meragukannya dengan mengatakan, loh, kita kan belum pernah lihat. Naam, kita belum pernah lihat. Kita tidak pernah lihat kakek ketujuh kita, tapi kita percaya kita punya kakek yang ketujuh. Ada yang pernah mengingkari? Enggak ada. Kita enggak pernah lihat siapa, misalkan pahlawan nih, Imam Bonjol. Tapi yakin ada? Kita yakin ada. Pernah lihat? Enggak pernah lihat. Padahal masih di dalam dunia. Apalagi dalam masalah akhirat, ikhwan fil din, azakumullah. Yakin ada negeri Amerika? Yakin? Pernah ke Amerika? Belum pernah. Kenapa yakin? Katanya belum lihat. Allahul musta'an. Jadi yang namanya keyakinan itu tidak harus melihat. Ya. Bahkan persaksian dari seorang yang amin, seorang yang sangat amanah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari utusan yang sangat terpercaya, yaitu Malaikat Jibril. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah al-amin. Maka kita sangat percaya, lebih percaya dibandingkan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan. Bahkan terkadang apa yang kita lihat justru fata morgana. Terkadang apa yang kita lihat rupanya tidak sebenarnya. Tetapi apa yang kita diberitahu oleh seseorang yang terpercaya, dari malaikat yang terpercaya, dari Allah subhanahu wa ta'ala maha al-amin, maka tentunya kita sangat percaya, melebihi kepercayaan apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan. Demikian ikhwan fillah azakumullah, jangan ragu sedikit pun. Kemudian ciri yang kedua, penduduk-penduduk neraka tersebut, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, yaitu mereka mendustakan ayat-ayat kami, kidzaba, dengan sebenar-benarnya kedustaan. Sudah kita sampaikan kemarin, kalimat kidzaba menggunakan lughahnya Ahlul Yaman yang lebih fasih. Ya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ai wa kanu yukadzibuna bi hujajillah wa dalailihi ala khalqihi alladhi anzalah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam fa yuqabilunaha bit takdzib wal mu'anadah. Yaitu mereka mendustakan, ya, bukti-bukti yang sudah Allah turunkan yang sangat gamblang, ya, atas makhluknya yang Allah turunkan atas rasulnya, ya, baik bukti-bukti Allah yang Allah perlihatkan secara langsung kepada kita dari alam raya ini, ataupun bukti-bukti Allah yang Allah turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu adalah bukti. Tetapi mereka ketika sudah ditampakkan, ini loh Al-Qur'annya, ini loh hadisnya, ini loh bukti alam semestanya. Tetapi mereka yuqabilunaha bitakdzib, justru mereka membalasnya dengan mendustakan dan memusuhi. Wa qawluhu kidzaba ay takdziba, mendustakan. Ya, secara bahasa ini masdar dari ghairul fi'il, bukan dari fi'il. Qalu Ya, para ulama lughah mengatakan waqad sami' Arabi yastafti al-Farra 'anil Marwah. Ya. Suatu ketika ada seorang Arab Badui meminta fatwa kepada Al-Farra, ulama lughah, apa yang akan dilakukan di Marwah? Al-halq ahabu ilaik awil qisar? Apakah halq? Halq itu kalau seorang ihram mau tahallul, itu kan berarti apa? Menggundul rambutnya, apa cukup dipangkas saja? Ya. Seorang Badui ini berkata kepada Al-Farra, "Al-halq ahabu ilaika awil qisar?" Ya. Mana yang lebih engkau sukai, menggundul apa memangkas saja? Wa ansyad ba'duhum, kemudian mereka mendendangkan syairnya, "Laqad tala ma sabatatni an sahabati an sihabati wa an hauji qada'uha min shifaiya." Sungguh ya, kesusahanku telah membuat dia tidak bisa bersamaku. Wa an haujin qada'uha min shifaiha, dan ya, ketidakmampuanku membuat aku tidak bisa menunaikan keperluan-keperluannya. Ya, mungkin maknanya tidak sinkron, tetapi memang bukan dari maknanya, tetapi dari sisi arut bahasa yang ada di sini, yaitu ya, sihabatiha wa shifaiha. Ya, di sini wazannya demikian, yang lebih fasih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dengan wazannya kidzaba. Ini maknanya lebih tinggi daripada takdziba. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, benar-benar mendustakan. Kalau kidzaba, benar-benar sungguh-sungguh sangat mendustakan. Begitu ya, kurang lebihnya lah. Wa qauluhu ta'ala wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu ahsaynahu kitaba, kami benar-benar perinci dengan catatan-catatannya, dicatat dengan serinci-rincinya. Ya, ay wa qad 'alimna a'malal 'ibad kulluhum wa katabnaha 'alaihim, yaitu kami benar-benar telah mengetahui seluruh perbuatan seluruh hamba, semuanya tidak terkecuali. Bahkan bukan hanya mengetahui, ditulis bahkan. Ya. Bukan hanya mengetahui, bahkan ditulis sebagai bukti. Wasanajzihim ala dzalik in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan segera setelah itu kami akan balas. Ya. Amal perbuatan mereka jika memang baik dibalas dengan kebaikan, jika memang buruk dibalas dengan keburukan. Wa qauluhu ta'ala fadzuqu falan nazidakum illa 'adaba. Maka rasakanlah kalian. Ya, rasakanlah kalian. Sesungguhnya tidak akan kami tambahkan bagi kalian kecuali azab. Kecuali azab. Dan ini menafsirkan yang sebelumnya, yaitu labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka jahannam ahqab, beberapa abad lamanya. Beberapa ulama, ya, kita katakan beberapa ulama tergelincir dalam memahami ini, bahwasanya berarti neraka itu hanya beberapa abad. Setelah hangus semuanya, fana, hilang. Ya. Maka mafhum ini terbantah dengan ayat yang berikutnya. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Yaitu rasakanlah, kami tidak akan menambahkan atas kalian kecuali tambahan siksa, tambahan siksa, tambahan siksa. Bahkan penafsiran yang benar, labisina fiha ahqaba, satu hukab itu adalah satu fase azab. Yaitu satu hukab kalau diartikan kemarin ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 1 bulan dengan hitungan harinya 1000 tahun. Ya, itu adalah masa satu azab, satu siksaan. Yang setelah selesai diganti dengan siksaan lagi yang lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dan terus bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Abadan abidin, selama-lamanya bagi orang kafir. Adapun bagi yang muslim, sebagaimana ditafsirkan oleh Khalid bin Ma'idan, mereka juga ada dari kalangan ahlu tauhid yang mereka akan merasakan neraka jahannam labisina fiha ahqaba. Akan merasakan neraka jahannam tinggal di dalamnya beberapa abad lamanya. Ahlu tauhid. yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Tetapi yang namanya orang ada kemaksiatan, ada ya kedurhakaan, itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi yang masih bertauhid, mereka beberapa ahqab sesuai dengan ya amalan mereka, kemudian mereka akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka jahannam. Sehingga tidak ada yang selamat dari ayat ini, ikhwan fillah jazakumullah. Jangan ada yang merasa selamat, jangan ada yang merasa aman, bahkan kita harus takut. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin diri-diri kita. Maka selamatkanlah diri-diri kita dan keluarga kita dari neraka jahannam. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba ay yuqali ahli an-nar. Yaitu dikatakan kepada penduduk neraka, dzuqu ma antum fi. Rasakanlah kalian di dalam neraka jahannam. Falan nazidakum illa azaba min jinsih. Kami tidak akan menambah dari azab kecuali azab yang serupa, yang sejenis. Wa akharu min syaklihi azwaj. Dan azab yang lain dari bentuk yang serupa, tetapi berbeda dan bertambah. Ya, subhanallah. Di dalam setiap harinya, kullama najijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit mereka sudah hangus, terberangus oleh azab, dikembalikan kulit mereka lagi seperti semula untuk merasakan azab yang lebih pedih lagi. Bahkan yang lebih pedih daripada api yang sangat panas yang memberangus tubuhnya adalah api yang sangat dingin, yang saking dinginnya akan mengelupaskan daging-daging dari tulangnya. Allahul musta'an. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Khalid Qatadah an Abi Ayyub al-Azdi an Abdullah bin Amr qala lam yunzal ala ahli an-nar ayatun ashad min hadhihi al-ayah. Tidaklah satu ayat yang dikatakan kepada penduduk neraka yang lebih dahsyat dibandingkan ayat ini. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah, kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab, azab, azab dan azab selama-lamanya, abadan abidin. Allahul musta'an. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan bagi orang yang kafir yang mereka kekal abadi di dalamnya, terus abadi, abadi, abadi, semakin bertambah, bertambah, bertambah azabnya. Ketika hangus tubuhnya dikembalikan lagi ya untuk merasakan azab yang lebih pedih. Fahum fi mazidin minal azabi abada. Ya, kata Abdullah bin Amr bin As, yaitu mereka terus mendapatkan azab, tambahan azab, tambahan azab selama-lamanya. Terus selama-lamanya bagi orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang yang masih bertauhid, yang masih menyembah Allah dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, masih ada kemungkinan dia selamat. Tetapi selamatnya kita enggak tahu. Bahkan ada yang ahqab sampai berabad-abad lamanya. Sedangkan satu harinya 1000 tahun. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Wa qala Ibn Abi Hatim, dan berkata Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Muhammad ibn Muhammad ibn Mus'ab al-Sawri qala haddatsana Khalid ibn Abdul Rahman qala haddatsana Jisr ibn al-Farqad an al-Hasan, dari al-Hasan al-Basri qala, beliau mengatakan, sa'altu Aba Barzah al-Aslami, aku bertanya kepada Aba Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, an ashaddi ayatin fi kitabillah ala ahli an-nar, mengenai ayat yang paling dahsyat terhadap penduduk neraka. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca ayat ini, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah, kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali siksaan, siksaan dan siksaan. Qala, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, halakal qaumu bima'asihim illaha, binasalah kaum-kaum yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini apabila diangkat kepada Rasulullah, ini dhaif. Karena di dalam sanadnya ada Jisr ibn Farqad, dhaiful hadis bil kulliyah. Ini Jisr ibn Farqad, ini hadisnya dhaif. Sehingga Penafsiran ini lebih tepatnya adalah penafsiran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, dan juga penafsiran dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini lebih tepatnya. Tapi terkadang begini, ikhwan fillah azakumullah, untuk kita beritahu yang terangkat dari Rasulullah ini dhaif. Tetapi penafsiran seperti ini sudah dipahami oleh sahabat. Sesuatu yang sudah dipahami oleh sahabat berarti mereka dapatkan pemahaman itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian. Ya. Sehingga memang ayat yang paling dahsyat terhadap penduduk neraka jahanam adalah ketika dikatakan fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah, tidak akan kami tambahkan atas kalian kecuali azab. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian ayat yang berikutnya, firman Allah Ta'ala, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan tempat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu syurga-syurga yang berisi kebun-kebun yang lebat, wa a'naba, dan kebun-kebun a'nab, yaitu apa, anggur yang sangat nikmat. Wa kawa'ida atraba, dan mereka akan ditemani oleh gadis-gadis remaja yang sebaya, bidadari-bidadari syurga. Ya. Wa ka'san dihaqa, mereka ya dikelilingi oleh gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang nikmat. La yasma'una fiha laghwa wa la kidzaba. Di dalam syurga mereka tidak akan mendengar ucapan yang sia-sia. Mereka tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang dusta. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah balasan yang sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, mukhbiran 'anil su'ada. Mengkhabarkan mengenai orang-orang yang beruntung dunia akhirat, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya, yang mereka menjalankan perintah di atas ilmu menjauhi larangannya pun dengan ilmu. Itulah orang-orang yang bertakwa. Wa ma'adda lahum ta'ala minal karamah wan na'imal muqimah. Dan apa yang Allah janjikan kepada mereka dari kemuliaan dan kenikmatan yang abadi. Faqala ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan tempat kemenangan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Al-Dhahhak, yai mutanazzaha, yaitu tempat-tempat yang suci. Tempat-tempat yang suci. Wa qala Mujahid wa Qatadah, dan ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah, fazu fanajau minan nar, yaitu mereka menang dan selamat dari api neraka. Menang dan selamat dari api neraka. Wal adhar hauna qaulu Ibnu Abbas. Dan lebih pas dengan konteks ayat ini pendapatnya Ibnu Abbas, penafsiran Ibnu Abbas, li'annahu qala ba'dah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, hadaiqa, ya hadaiqa, yaitu penduduk surga akan mendapatkan kebun-kebun yang berisi buah-buahan yang sangat nikmat. Wal hadaiq wal basaltin minan nakhil, dan hadaiq dan basaltin, kebun-kebun tersebut, kalau hadaiq itu secara bahasa Arab biasanya berisi kurma-kurma, ya berisi tentang kurma-kurma, ya wa ghairiha, dan yang lainnya, tapi dominannya adalah kurma. Wa a'naba, dan juga berisi kebun-kebun a'nab, anggur-anggur yang nikmat. Wa kawa'iba atraba, dan di kebun-kebun tersebut sudah tersedia sekian banyak bidadari yang akan mendampinginya. Ai huran kawa'id, yaitu bidadari-bidadari surga yang cantik jelita, kawa'id, yang usianya itu remaja-remaja sebaya. Ya, remaja-remaja sebaya. Jika seseorang masuk ke dalam surga, usianya berapa? Ya. Salas wa salasin, 33 tahun usianya. Dan ada penduduk-penduduk pemuda surga, ada ya. Dan apabila 33 berarti kuhul. Usianya kuhul. Ya, ada yang anak-anak kecil. Dan ada bidadari-bidadari surga yang mereka berusia remaja-remaja. ya, berusia remaja. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ghairu Wahid. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf, penduduk surga akan mendapatkan kawa'ib wa kawa'iba atraba, yaitu bidadari-bidadari surga yang cantik jelita, yang umurnya remaja sebaya, itu nawahid. Ini anak baca ya, tapi agak vulgar sedikit. Ya. Kawa'ib nawahid. Nawahid apa maknanya? Ya'nun anna sudaihinna nawahid lam yudlina. Yaitu bidadari-bidadari surga yang montok payudaranya, yang kencang dan tidak kendor payudaranya, mohon maaf ya. Ya begitulah. Mungkin selera begitu ya. Ya namanya laki-laki begitu seleranya. Dan subhanallah, Allah sudah mempersiapkannya di surga yang demikian. Ya, kawa'ib atrab. Li'annahunna abkar urubin atrab. Dikarenakan mereka adalah perawan-perawan surga, bidadari-bidadari surga yang usianya remaja dan sebaya. Ay fi sinin wahid. Ya, usianya satu. Sebaya. Kama taqaddam bayanuh, sebagaimana telah lewat penjelasan dalam tafsir surah Al-Waqi'ah. Qala Ibnu Abi Hatim, dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Abdul Rahman ad-Dashtuki. Qala haddatsana Abi عن أبي سفيان عبد الرحمن ابن عبد الله بن تيم قال حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبد الرحمن القاسم ابن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة dari sahabat yang mulia أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم, bahwasanya beliau mendengar diceritakan dari Nabi صلى الله عليه وسلم أنه قال, bahwasanya beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khumasa ahli jannah la tubdu min ridwanillah, sesungguhnya pakaian-pakaian penduduk surga itu mencerminkan betapa indahnya dan betapa Allah ridha terhadap mereka dengan diberikan pakaian-pakaian yang sangat luar biasa. Contoh saja pakaian yang sangat membuktikan Allah ridha itu pakaian bagi orang tua yang anaknya menghafal Quran, ya, didatangkan nanti pada hari kiamat, ya, Rasul mengatakan man qara al-Quran wa 'allamahu wa 'amila bima fi, barang siapa yang belajar Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkannya, yuja'i walidahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat orang tuanya akan dibangkil. Jadi seorang anak yang belajar, mengajar dan mengamalkan Al-Quran, kedua orang tuanya akan dipanggil pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuksa tajan min nur alladhi dhu'uhu ka dhu'i syams, dan kedua orang tua tersebut akan dipakaikan mahkota yang mahkotanya itu lebih bercahaya daripada matahari, wa yuksahul latan la taqumu bihim ad-dunya, dan akan dipakaikan dua jubah kemuliaan, dua pakaian kemuliaan yang sangat mewah, yang sangat bagus, yang enggak bisa disetarakan dengan dunia dan seisinya. Lebih mulia, lebih mahal, lebih indah dua pakaian tadi dibandingkan dunia dan seisinya. Dua orang tua tadi bingung. Bima kusina hadza ya Rabbi? Wahai Rabbku, dengan apa aku diberi kemuliaan seperti ini? Seperti raja kan, diberi jubah yang sangat bagus, diberi mahkota yang sangat gemerlapan. Kemudian Allah katakan bi akhdi waladikumal Quran, itu disebabkan oleh anakmu dulu mengambil Al-Qur'an, dia pelajari, dia ajarkan dan dia amalkan. Ini orang tuanya. Karena apa? Anaknya bisa begitu karena dilahirkan oleh orang tua. Anaknya bisa begitu karena dibesarkan oleh orang tua. Anaknya bisa begitu karena apa? Dibiayai oleh orang tua, disuruh oleh orang tua. Mungkin pertama harus dipaksa anak itu. Lama-lama terbiasa. Akhirnya sudah menjadi sebuah rutinitas dan akhirnya menjadi sebuah kenikmatan dan menjadi sebuah tujuan mereka ya dalam hidup di dunia ini. Mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkan isi kandungannya. Maka salah satu contoh pakaiannya itu demikian. Yang lebih mulia daripada dunia dan seisinya. ya, menunjukkan Allah ridho terhadap mereka. Wa inna sahabah, dan sesungguhnya awan yang menaungi mereka di dalam surga, latamurru bihim fatunadihim, lewat di atas mereka dan kemudian berkata kepada penduduk surga tadi, ya ahlal jannah madza turiduna an umtirakum, wahai penduduk surga, apa yang kalian ingin aku turunkan hujan? Kalian pengin hujan apa aku turunkan hujannya? Subhanallah. Hatta innaha latumtirahum al-kawa'ib al-atrab, sampai akhirnya awan tersebut menghujani, menurunkan sekian banyak bidadari-bidadari surga yang cantik jelita. Diturunkan dari awan-awan surga tersebut bagi siapa? Bagi penduduk-penduduk surga. Subhanallah. Ini penduduk surga laki-laki apa perempuan nih? Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki akan mendapatkan bidadari-bidadari surga. Kalau penduduk wanita surga akan mendapatkan apa? Mendapatkan suami dari penduduk surga. Gitu. Jadi pahami? Karena laki-laki itu tabiatnya Allah ciptakan membutuhkan banyak wanita. Adapun wanita, tabiatnya dan fitrahnya membutuhkan satu suami. Sehingga di dalam surga begitu luar biasa. Allah akan berikan istri-istri dari kalangan penduduk-penduduk surga, dan Allah berikan pula bidadari-bidadari surga yang akan melayani suami tadi, laki-laki tadi. Dan ini adalah bima fadlallah, termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada wanita. Benar enggak? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya, sehingga balasan bagi pemimpin pun lebih besar. Inilah keindahan Allah ciptakan yang namanya azwaj, berpasang-pasangan. Dan yang namanya berpasangan itu bukan harus dua. Ya. Ya, tetapi yang namanya berpasangan adalah dua yang berbeda saling melengkapi, ya. Dua jenis yang berbeda yang saling melengkapi. Jangan diartikan laki-laki satu, perempuan satu. Ini namanya berpasangan. Ya, seperti Adam dan Hawa. Naam, itu berpasangan. Tetapi yang lebih tepat namanya berpasangan adalah dua jenis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan, ya, saling melengkapi dalam pernikahan. Yaitu suaminya satu, istrinya empat. Ya, kalau di surga ditambah bidadari-bidadari surga. Semakin banyak amal solehnya, semakin banyak bidadarinya. Hujan bidadarinya semakin apa? Semakin banyak. Semakin banyak, ya. Pengen beda dari satu, apa dua, apa seratus, apa seribu. Tentunya kita lebih memilih yang lebih banyak. Dan itu tergantung daripada amal-amal soleh kita. Tergantung daripada amal-amal soleh kita. Dan jangan putus asa, ya. Jangan berputus asa, ya. Kalau ingin mengetahui sifat-sifat bidadari surga, itu ada satu kitab yang sangat bagus, ditulis oleh Al-Imam Al-Qayyim, ya. Judul kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah Lintisari Firqatin Najiyah, atau lebih dikenal dengan kitab Nuniyah Al-Qayyim. Belum menulis kitab akidah berisi syair 5842 bait syair yang diakhiri dengan huruf nun semua. Itu semuanya akidah. Salah satunya di akhir-akhirnya itu mensifati bagaimana penduduk surga, kenikmatan surga, bagaimana bidadari-bidadari surga. Ya, disifati sangat begitu luar biasa, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ingin mengambil pula dari kitabnya Ibnul Qayyim, juga beliau punya kitab namanya Hadil Arwah, ya, Ila Baladil Afrah. Ya. Ya. Ini kitab mengenai surga, ya. Kalau bisa berbahasa Arab, dibeli saja kitabnya. Kalau cetakan yang murah itu paling 50.000, ya. Kalau yang mahal sampai 200.000, dibeli. Subhanallah, berisi tentang surga Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di situ bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga yang begitu luar biasa. Hendaknya kita untuk menyemangati dalam beramal soleh, sering membaca ayat-ayat, hadis-hadis, kitab-kitab para ulama yang membahas mengenai surga, jannah. Karena itu adalah tempat asal-usul manusia, dan kita mengharapkan pulang ke surga. Jangan nyasar ke neraka. Adam diciptakan di surga. Hawa, ibunda Hawa diciptakan di surga. Alaihimas salatu wassalam. Ya. Tapi karena gangguan iblis tergelincir ke dunia, maka kita keturunannya hendaknya kembali ke negeri kita, ke dalam surga yang dipersiapkan untuk kita. Ya. Dipersiapkan untuk kita, sehingga kita jangan nyasar ke dalam neraka jahannam. Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggak mau, itu Rasulullah. Man ata'ani dakhala al-janna faqad wa man 'asani dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepada aku, Allah dan Rasulnya, maka akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, ya masuk neraka. Enggak mau masuk surga. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wa ka'san dhihaqa. Dan penduduk surga akan mendapatkan ka'san dhihaqa. Qala Ibnu Abbas mamlu'atun mutatabi'ah. Yaitu gelas-gelas yang berisi minuman-minuman yang sangat lezat. Mutatabi'ah. Setiap diminum kosong, berisi lagi. Minum kosong, berisi lagi. Terus berdatangan. Pilihan apapun ada di hadapannya. Qala Ikrimah safiyah. Yaitu minuman-minuman yang murni, jernih, lezat. Wa qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah ibn Zaid dihaqa ay al-mallaa' al-mutara'ah, yaitu minuman yang begitu penuh dan begitu nikmat apabila diminum di tenggorokan sampai lambung kita akan sangat menyegarkan, ya, dan membuat badan itu semakin nikmat dan segar. Ditafsirkan oleh Mujahid dan Sa'id bin Jubair, hiyal mutatabi'ah, yaitu minuman yang terus datang silih berganti, berbeda-beda sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Subhanallah. Fadl dikumandangkan adzan terlebih dahulu. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Penduduk surga tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia ataupun ucapan yang dusta. Kaqoulihi ta'ala la laghwun fiha wa la ta'thim. Di dalam surga tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang jelek. Ay laisa fiha kalamun laghin 'arin 'anil fa'idah. Tidak ada di dalam surga ucapan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya. Wala isma kadhibin bal hiya darus salam. Tidak ada ya ucapan yang jelek berupa dusta, bahkan surga itu adalah negeri keselamatan. Wa kullu kalamin fiha salimun minan naqs. Seluruh perkataan di dalam surga itu selamat dari kekurangan. Semuanya ucapan-ucapan yang baik, yang indah, yang sejuk. Ya, wa qawluhu jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Balasan dari Rabbmu, dari Allah, balasan yang sudah diperhitungkan oleh Allah. Huwallazi ay hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullahu bihi wa a'tahumuhu bi fadlihi. Ya, wa mannihi wa karamihi wa ihsanihi wa rahmatihi 'ata'an hisaba. Ini yang kita sebutkan tadi dalam ayat-ayat sebelumnya adalah balasan dari Allah yang Allah anugerahkan karena anugerahnya, karena kemuliaannya, karena kebaikannya, karena kasih sayangnya, sebuah pemberian yang sangat Allah perhitungkan, sebuah pemberian yang sangat sesuai, ay kafian sangat cukup, wafian sangat memenuhi, saliman yang sangat ya selamat dari kekurangan, kafiran yang sangat banyak. Ya. Balasan yang begitu luar biasa, sangat cukup, sangat melimpah, tidak kurang dan bahkan sangat banyak. Orang Arab biasa mengatakan a'tani fa ahsabani ay kafani. Ya a'tani fa ahsabani. Ya dia memberiku dan mencukupiku. Itulah mencukupiku. Oleh karena itu dalam ucapan hasbiyallah ay Allah kafani. Oleh karena itu kita diajarkan ya ketika mendapatkan kesulitan atau dipojokkan oleh musuh-musuh kita, kita mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya maknanya adalah Allah kafi. Allah ya adalah yang mencukupi kita. Ya. Cukup Allah yang menjadi penolong kita, cukup Allah yang menjadi tempat bergantung kita, cukup Allah untuk kita tempat berdoa, tempat mengadu. Ya. Jadi cukuplah Allah bagiku. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Kemudian ayat berikutnya, dialah Allah Rabb pencipta dan pengatur langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Dialah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. La yamlikuna minhu khitaba, tidak ada seorang pun yang nanti pada hari kiamat mampu untuk berbicara. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, hari di mana ruh akan berdiri, akan bangkit dan malaikat akan berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba, mereka tidak akan mampu berbicara kecuali apa yang sudah Allah izinkan siapa untuk berbicara dan mengatakan kebenaran. Dzalikal yaumul haqq, itu adalah hari yang hak yang pasti akan terjadi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba, dan barang siapa yang dia ingin selamat dari hari tersebut, hendaknya dia mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami peringatkan kepada kalian azab yang sebentar lagi akan kalian jumpai. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yaitu hari di mana seseorang akan menganggap apa-apa yang telah lalu dari amalannya. Wa yaqulul kafir, dan orang-orang kafir itu akan mengatakan ya laitani kuntu turaba, seandainya aku jadi tanah saja. Kalau dia menyaksikan hari tersebut. Yukhbiru ta'ala, di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan 'azamatihi wa jalali, mengenai keagungannya, mengenai kemuliaannya, annahu rabbus samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahuma, bahwasanya Allah adalah pencipta pengatur langit-langit dan bumi, apa yang di antaranya dan apa yang di dalamnya. Wa annahu ar-rahmanul ladzi syamulat rahmatuhu kulla syai. Dan dialah Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang kasih sayangnya mencakup segala sesuatu. Wa qawluhu ta'ala lam la yamlikuna minhu khitaba, ay la yaqdiru ahadun ala ibtida'i mukhatabatihi illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun ketika itu berani dan mampu untuk berbicara kepada Allah kecuali seizin Allah. Nika qalihi ta'ala man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Siapa? Nabi Muhammad, syafa'atul udhmanya. Yang Allah izinkan. Ketika makhluk semua sudah berkumpul, ketika makhluk semuanya sudah menunggu, manusia datang kepada Adam, Adam alaihi salam mengatakan, nafsi diriku, diriku, aku saja punya dosa, aku lagi ngurusi diriku. Sudah, ke nabi yang berikutnya, sampai ke Nuh, sampai ke Musa, sampai ke Isa, sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ana laha, aku yang akan melakukannya. Maka Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat banyak, memuji Allah dengan pujian yang sangat banyak, yang belum pernah Allah dipuji dengan itu. Sampai akhirnya Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi, dan berilah syafaat, aku izinkan kamu beri syafaat. Ya, saat itulah ya syafaatnya apa? Masa penungguan akhirnya selesai menjadi yaumul hisab. Jadi menunggu ini adalah pertama kali yang akan dirasakan. Setelah itu Nabi Muhammad meminta syafaat dan diizinkan oleh Allah, maka akhirnya setelah hari penungguan menjadi hari hisab, perhitungan amalan. Ya. Ikhwan fillah azakumullah. Kaqoulihi ta'ala yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Hari di mana tidaklah seorang itu bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Ya. Wa qawluhu ta'ala yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari di mana ruh akan berdiri, akan bangkit, wal malaikatu saffa, dan malaikat berbaris-baris ketika itu. Dan kita imani saja, jangan dibagaimanakan. Ya, sebagian orang ketika mendengar ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, waja'a rabbuk, dan datanglah Rabbmu, wal malaku saffa saffa, dan malaikat ketika itu bersaf-saf. Kemudian ada orang yang nyeleneh mengatakan, masa begitu sih? Masa kayak apa, malaikat kayak tentara, kemudian Allahnya kayak panglima? Ya enggak mungkin. Allahu musta'an. Itu karena pemahamannya sudah apa? Sudah ngawur. Dia memahami datangnya Allah seperti datangnya seorang panglima. Dia pahami safnya malaikat seperti safnya tentara. Tidak. Berbeda. Memang safnya malaikat sudah diterangkan, yaitu mirip dengan safnya orang yang salat, berbaris-baris orang yang salat, rapat rapi. Tapi datangnya Allah tinggal kita imani saja. Jangan kita bayangkan, jangan kita bagaimanakan. Seperti Allah yang zilu, tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya, Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita tinggal imani saja. Ya, kita imani. Ya, jangan masa sih kok begitu, dan akhirnya dia tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal kita imani saja lafadznya dan maknanya. Lafadznya apa? Ja'a. Maknanya datang. Kita imani. Kaifnya bagaimananya? Wallahu alam, kita enggak tahu karena Allah tidak memberi tahu. Kita iman saja dengan lafadznya dan maknanya. Demikian pula ayat-ayat asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, numirruha kama ja'at, kita lewatkan sebagaimana dia ayat tersebut datang. Jangan dibagaimana-bagaimanakan. Kemudian para ulama ikhtalafal mufassirun fil murad birruha huna. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ruh di sini. Al aqwal, ada beberapa pendapat. Banyak, 6 pendapatnya. Ahadiha, salah satunya marahu al-Aufi an Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama diriwayatkan oleh al-Aufi dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengatakan, annahum arwahu bani Adam, Ruh di sini yang bangkit adalah rohnya Bani Adam. Sani. Yang kedua, Banu Adam. Bani Adam. Ya, kalau ruh berarti ruhnya saja. Kalau Bani Adam berarti ruh dan jasadnya. Qala Al-Hasan wa Qatadah. Ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Wa qala Qatadah hadza mimma kana Ibnu Abbas yaktumuh. Ini yang termasuk yang Ibnu Abbas tidak menyampaikannya. Al-Thalith yang ketiga, annahum khalqun min khalqillah. Ruh ini adalah makhluk dari makhluk Allah. Ala suwari Bani Adam, yang mirip dengan Bani Adam, serupa dengan Bani Adam, laisu bimalaika wala bashar, tapi bukan malaikat, bukan manusia pula. Wahum ya'kulun wa yashrabun, mereka makan dan minum juga. Ini ruh. Ya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abu Shalih Al-A'mash. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Shalih dan Al-A'mash. Ar-Rabi' yang keempat. Ruh tersebut dalam ayat tadi adalah Jibril. Ini pendapatnya Syabi, Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak. Ya. Wa yastashhidu bi hadzal qaul, memperkuat dengan ayat dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ya. Turun dengannya ruhul amin, ruh yang terpercaya itu Jibril. Atas hatimu, ya, agar supaya engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Ya. Wa qala Muqatil ibn Hayyan, ar-ruh huwa asyraful malaika wa aqrabu ila rabbi wa sahibul wahyi. Ruh tersebut, yaitu malaikat Jibril, adalah malaikat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah, dan malaikat yang ditugasi untuk membawa wahyu. Al-Khamis yang kelima, anahul Qur'an. Ada yang mengatakan Al-Qur'an. Ini pendapatnya Ibn Zaid. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura. Tadi Asy-Syu'ara, ini Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami, ya, wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami, itu Al-Qur'an. Sadis yang keenam, annahu malakun minal malaika biqadri jami'il makhluqat. Ya, dia mengatakan pendapat yang keenam itu adalah malaikat, ya, yang ukurannya seperti seluruh makhluk. Bukan malaikat Jibril, tapi malaikat yang lainnya. Ini pendapat yang keenam. Demikian pendapatnya Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan yauma yaqumu ruhum malakun azimun min azamil malaikati khalqan. Itu malaikat yang sangat besar, malaikat yang tubuhnya paling besar di antara malaikat yang lainnya. Kemudian membawakan riwayat, ya, riwayat yang sebenarnya dhaif, tetapi ini landasan mereka bahwasanya menafsirkannya dengan malaikat selain malaikat Jibril yang paling besar, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, haddatsani Muhammad bin Khalaf al-Asqalani wa haddatsana Rawad bin al-Jarrah an-Nabi Hamzah an Syi'bin al-Qamani bin Mas'ud qala, beliau mengatakan Ibnu Mas'ud, ar-ruh fi as-sama'ir rabi'ah, ruh itu di langit yang keempat, wa a'dhamu min as-samawat, itu lebih besar dibandingkan langit-langit, wa min al-jibal, lebih besar dibandingkan gunung, wa minal malaikah, lebih besar dibandingkan malaikat, yusabihu kulla yaumin 12,000 tasbihah, setiap hari bertasbih ini 12,000 kali. Yakhluqullahu ta'ala min kulli tasbihatin malakan, setiap tasbihnya Allah ciptakan satu malaikat, minal malaikah, dari malaikat yang ada, yaji yaumal qiyamah saffan wahda, yang akan datang pada hari kiamat satu saf. Ya, tapi ini qaulun gharib, ini juga riwayat yang gharib, yang aneh. Dan kita tambah satu lagi riwayat supaya menyempurnakan penafsiran ini. Wa qala Tabarani haddatsana Muhammad ibn Abdi ibn Abdullah ibn Aras al-Misri qala haddatsana Wahab wa Wahbullah ibn Rauq ibn Hubayrah qala haddatsana Bishr ibn Bakr qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsani Atha'an Abdullah ibn Abbas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi ini dhaif, ya. Ini hadis dhaif. Inna lillahi malakan, Allah memiliki malaikat, laukila lahu, kalau dikatakan kepada iltaqim as-samawati sab'a wal ardina biluqmatin wahidah. Ya. Telanlah 7 lapis langit dan bumi dengan satu telan saja. La fa'ala, dia akan melakukannya. Ya, tasbihuhu subhanaka haitsu kunta. Ya. Tasbihnya adalah subhanaka haitsu kunta, maha suci engkau dimanapun kau berada. Ini hadis gharibun jiddan. Ini pun hadis yang sangat aneh, bersendirian periwayatannya, fi raf'i nadrun, perlu diteliti kembali ya, apalagi secara riwayat ya ikhwan fillah azakumullah, ini ada Wahab ibn Rizq ya, Wahab ibn Rizq, dan dia kalau bersendirian ya ini riwayatnya dhaif, dan kemungkinan ini ucapan Ibnu Abbas, yakunu mimma talaqahu min al-Israiliyat. Ini termasuk Israiliyat ya. Ini termasuk Israiliyat. Jadi kisah-kisah Israiliyat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bukan hadis Rasul. Dan juga secara matannya juga agak bertentangan. Ya, seolah-olah Allah di mana-mana. Subhanaka apa? Subhanaka haitsu kunta. Maha suci Engkau di manapun kau berada. Padahal di dalam ayat Allah jelaskan Ar-Rahman 'ala arsy istawa, tsumma istawa ila sama. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa maha tinggi di atas langit, di atas arsy. Ya, sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, riwayat tadi, dua riwayat tadi, Israiliyat dan dikatakan oleh Ibnu Jarir di sini dan Ibnu Katsir Al-Asbah indi, dari enam pendapat mengenai ruh tadi dalam ayat ini ya, dalam ayat ini, wallahu a'lam annahum banu Adam, yang dimaksud adalah bani Adam. Yauma yaqumur ruhu, hari di mana anak keturunan Adam akan bangkit. Kan begitu, hari kiamat kan bangkit ya. Di padang mahsyar mereka bangkit. Wal malaikatu saffa, dan malaikat ketika itu sudah bersaf-saf, berbaris-baris. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Nanti sebenarnya masih sedikit tapi waktunya sudah selesai. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Dan satu pelajaran yang penting bagi kita semuanya, yaitu kita harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya tentang adanya azab nar dan nikmat nikmatul jannah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa haulahu nudandin. Sekitar itulah kita beragama, yaitu nas'alullah aljannah wa na'udzubillah minan nar wa na'udzubillah minan nar wa a'udzubillah minan nar. Seputar itulah kita beragama, meminta surga dan berlindung dari neraka. Itulah tujuan kita beragama. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.